wala udillanahum lan bakal nyesatno ingsun hum ing bani adam anil haqqi sing hak bil waswasati lan waswas. Waswas niku maknane iku ragu-ragu sing ganggu ibadah. Apa tawakal wedi ramangan, apa kerja wedi kedunyan niku iblis iku, napa? Iblis. Sing bener ya ora jelas niku malah bingung setane. Sing bener ya mboten napa? Mboten jelas. Wong setan niku goblok, mun sampean tak ijazahi. Setan niku napa? Goblok. Dia kali ku kena. Iku masyhur Ibnu Abbas nak salat cepet. Oh, cepete pol. Takoki kena apa jenengan nak salat cepet? Jadi setan iki cek to aku sebar. Jadi nak salat suwi kan diridu eling apa jebule salate cepet. Jadi setan ape godho pas ngadeg nekne srukuk. Pe godho pas rukuk wis tidal. Wedu karo wis tidal. Sujud. Wis ra kober no. Tapi kerja ndek Pak. Saku ae sing ana. Jadi ulama itu macam-macam. Tapi ojo terus gak tumaknina koyo teng Blitar iku mboten. Nah iku setane jelas bingung. Melatno Fatihah, Fatihahe cepet. Dadi godho wong nak khusyuk iku pareng mek setan. Mergo Fatihahe suwi, surate suwi. Ibu-ibu roh makna. Nile wong ora pati ngalim nek ibu-ibu roh makna. Malah nrekep barang. Sesuk eling-eling maknane opo? Seling ning kamu zaman ngaji saki makmume malah ngenteni to aneh-aneh. Nak goblok kebut ae. Ben setan ora kober godho. Setan pe godho toto-toto jebule bar napa? Dadi Ibnu Abbas niku masyhur. Ibnu Abbas nak salat cepet. Ketika ditakoki lima ada istajal tapi sholat kol uga diruasai sa setan. Aku kepengen nyelip setan. Jadi mubadar aku selip-selipan. Ane nak orang sing sholat cepat nak wong alim aja mbok sudo. Lah nak wong ra alim wajib mbok sudo. Nah iku wajib mbok sudo ne ora pas sholat wae wajib mbok sudo ora jelas napa? Tapi sudo ku haram paham ya. Kusnudon bodho wis barno ae. Kusnudon haram, kusnudon tu ngaru mbok kusnudoni ngono jebule ora roh. Cen perasaan kula ngoten. Perasaan kula setan niku kalah, ya kalah mbek cepete wong mukmin ku kalah. Ku kalah tenan. Iki setan niku kadung goblok. Ya dadi dene ku pas kompensasi mbek pangeran cara saiki emosi ku mbek pangeran mungkin ana jake napa perjanjian gak orang ajar setan. Jare ini setan kula Gusti bakal godho kawulane jenengan kabeh. Terus pangeran ya, ya pangeran santai wong setan terima makhluk. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tapi setan itu bisa nawar. Mala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Pokoknya kalau godho ini kok kayak ngarep kok ngguri. Kok kiri, kok kanan. Jadi pangeran wes ngono tok nggih Gusti mun wae kok ngarep kok nguri kok kiri kok wes tenan ya nggih Gusti wes kowe goblok aku iso nyelametno Bani Adam kon dhuwur mek kon isor aman hutan kowe ora oleh godho kok dhuwur kok isor bagiane mok ngarep nguri kiri kanan manane dhuwur ku wong eling Allah manane isor utawa itu ya wes akhire selamat kowe anggar eling Allah ya selamat utawa padang lali terus tobat tawadhu yo selamat. Nak kowe kemenduren mari sombong ya wis ning isor. Mulane akeh maksiat dadekno wong wali tapi taat dadekno wong koyok Firaun. Iku sing diteliti wong-wong tasawuf. Zaman kowe rong tahajud ora tau darane wong turu batang. Gara-gara tahajud seminggu rong turu batang batang. Ora kok turu. Ora sing ngono wong jenis ngene apike ora tahajud. Paham nggih? Mergo taate aurasat izan wastik ini cara hikam lho cara kula. Paham ya? Tapi nek akhir tahajud kok terus ati atos ya piye tahajud. Jebule atine atos tenan ora tau napa? Ya piye yo kadang yo kadang kok kula lho sedengan yo iso tahajud yo tau ora yo tau. Ora anggere kira-kira tahajud marai sombong ning umat Kanjeng Nabi seleren. Ya termak mulane jare hikam hikam nu murid Abdul Abbas Al Mursi, murid Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi tarekat Asyadili bisa diketahui lewat kitab hikam. Ini kudu murid. Iku masyhur ngendikan itu. Maksiaton aurastad dilan wang kisaron. Wonten semoto dilan wang kisaron. khairun min taatin auratat izan wastiqbal. Dadi ke maksiat tapi dadekno. Kowe ora usah jajal maksiat saiki wis kadung akeh. Kadang wong ngengkek, kowe sak mari wong maksiat. Lu maksiat wis kadung akeh ora usah tambahi blok goblok. Maksiat tem sing liwat iku kudune dadekno tawa. Kok malah ape yo kadung ngono protes. Nek ngono wong maksiat. Maksiat tem sing liwat wis cukup dadekno. Malah mbok tambahi meneh kakean. Maksiat tem sing liwat wis apa? Kakean. Oke, malah ape mbok tambahian. Cuma pancen taat iku rawan aurat izan wastibaron ku jelas. Nah Imam Ghazali nyontokno niku. Kowe gara-gara ngalim terus mulang. Bisa zaman ra ngalim ora pengen ngongkon wong. Bareng wis mulang di murid. Tuku rokok dhewe kowe kudu ngongkon wong. Ngene ku kliru ya ngamuk bareng. Lha zaman goblok ra ngamukan kok zaman ngalim. Ngamukan. Padahal wis ra hadis latah utop para dadamiroran fakola. Lah kok aneh. Kok tambah bodoh, tambah ngalim kok tambah bodoh. Bodoh. Terus mesti ngoten. Zaman rong alim ngundang kancane ra teko tenang ae. Paling ana udur. Baru wis ngalim gak regani wong alim. Lho kok tambah bodoh. Itu dia penyembah ilmu. Ana wong alim ape kok kula wis biyarno, wis seneng rasane biyarno. Ben menapa? Wis sane alim mek pangeran wis gak sanggup mati. Soal mulang jan kewajiban wong alim mulang cek wong cocok ra cocok kok ketemu mulang ya. Mulang ngono. Ora usah peduli mari mari amatir no mari amatir wong alim sing mulang peduli mek sing diulang kuwi amatir nek wani ngalim ya wani golek rahmate Allah wis manane ngalim ngerti kehendake Allah ya pokoke donga mek pangeran si rezeki cek derajat eling-eling dadi setan ora roh anger kon dhuwur utawa kon ngisor setan ra goblok setan goblok dhewe sering dibodohi mek ulama-ulama ya ora iso ya diakali. Ya mau ana wong bar salat, bar salah terus sujud. Setan nangis tenan. Kuwe bar maksiat penak terus sujud. Terus ditampa pangeran. Aku pe maksiat, ape sujud wis ora ditampa. Ape sujud mbek pangeran. Eleke diganti. Iku paling angel, paling angel. Dadi Allah ngendikan napa sumben iku apike wong eleke wong apik utak genti apik. Jadi ditetep sampai Ibnu Mas'ud ngendikan sok mben iku wali-wali sing mlebu swarga ana sing sambet. Duh aku ning donya dhisik salah ku akeh tambah enak. Mergo salah itu digenti apik. Ya wis kondang gak repot ta wis ngono kira oleh protes. Tapi dia aja jajal salah nek pas itu mati piye. Wah, wis kadung akeh ku ojo engkel to, kadung ngono sok suci kok. So suci ngono tak salah Gus koyo rong tau apa? Salah. Kuwe enggak ora barbar. Tapi niku jelas. Jadi ditabdil. Jadi ditabdil sayyiatihim napa? Hasanah. Iku pancen aneh. Wis pangeran nak ngersakno. Nak mbok teliti nggih ngoten. Kuwi nu bolak-balik neliti. Neliti trike setan. Kuwi ada kitab maka itu setan. Wis tak sinaoni trike setan. Lah aku duwe trik kanggo nglawan napa? Aku ora duwe rodok bolo wis akrab. Wis rodok bolo no. Akrab. Setan niku misale ngaten nggih, niki cobane wong alim. Sampeyan wis mbok wong alim ngono angel. Oke, misale khusyuk. Kemudian khusyuk ini Anda anti perempuan. Ketika anti perempuan itu setan godo Anda sampai janggal ketika wong kok katut rondo katut wedoan. Klimaké kuwi janggal mbek Nabi Sulaiman, suwe-suwe janggal mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak wis ngene iki apike ke desa kan. Paling gak kuwi sadar, nak seneng wong wedok iku normal. Puncake dadekno iman nak poligami iku normal. Wis ngono tok setan barno. Lan masyhur Siti Nawar takoki, apa Anda punya sawat? Punya. Apa Anda ingin menghilangkan? Gak. Tapi sempeting aku ra zina, kok saged? Lah aku ra sawat mbek wedok berarti ra diitung ninggalku zina, ra diitung ibadah. Kaya aku ra sawat mbek uwit ambek watu ra diitung. Wah Umar ra zina mbek watu, ra zina ambek napa? Uwit. Jadi mulane jadi Umar piye ben? Sempeting aku ra zina. Ini perlawanan wong alim terhadap setan, setan kuwi pinter. Mulane ora ana critane Nabi dibantah wong beli. Sing bantah Nabi mesti wong khusyuk. Lan rata-rata wong alim gedeng wong khusyuk. Paham iki wis tak duwe silsilah. Kok wong khusyuk iku wong tau bantah Nabi. Ora ana critane sahabat beli bantah Nabi. Nah sahabat khusyuk. Bolak-balik. Godekne duwe standar. Wong alim ora mbakas donya. Wong alim kudu adil, tokoh kudu sempurna. Padahal Nabi ku menungso. Manusa iku kepengin sempurna wae ana kurbane. Baleni malih. Manusa iku kepengin sempurna wae ana kurbane. Misalnya begini, tak contohno yang kasus nyata. Irungono sing khusuk-khusuk ben tobat. Nek ora tobat kono ben neraka kon bang. Neraka ya lega napa? Kanjeng Nabi niku gadah saham kata, badawani mal, gadah bagian kata. Iku Akra bin Habis itu yang senembe Islam, ada beberapa orang yang baru Islam. Irungono tenan. Orang-orang yang baru Islam ini dibagi banyak. Zaman dhisik ceritanya sampai dibagi Mabin al-Jabal ini Gunung Mekah wis cili-cili terus Mabin al-Jabal. Nah, darani wedhus saking akeh napa Mabin al-Jabal kok riyen niku ning gone sak imah dilengon. Angger te wedhus kok Mabin al-Jabal berarti kaya raya. Sing orang Ansor yang lama sekali tidak lama sekali bela Nabi, ngrumat Nabi ini di tahun 10 mun tahun 9-10. Gak dikai apa-apa ben. Orang Ansor ge tenang mawon. Wonten tiyang sing ho irul ainan mripate cekung. Terus kasul lihiyah. Ya sing mboten wong ning hadis-hadis sok ae diterangno kasul lihiyah. Ya sing mboten. Oleh muni iku sanger iqdil ya Muhammad. Mat kowe sing adil. Wong sing kangelan rambut bagai kok sing anyaran lagi Islam. Bagai akeh. Nabi masih dingin, masih. Waman wa may ya'dil idzalam akun adil. Jadi Nabi. Nah aku ra adil terus sing adil sapa? Nabi masih santai. Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid. Pas itu ada Umar, ada Khalid bin Walid. Mantan-mantan preman ini sedikirannya kalau patah ini ya Rasulullah jari Nabi, jangan. Kata Nabi. Padahal aslinya Khalid ya punya kejanggalan yang sama. Hampir semua Ansor ya punya kejanggalan yang sama. Tapi mereka khusnudzon yakin nah, Nabi itu tidak salah. Wes akhirnya tiang niku keluar. Ini sebagian riwayat yang ini Fathul Bari. Abu Bakar disuruh bunuh. Uktulhu ya Abu Bakr. Orang diparani Bakar, wangi pas sholat. Innahu yusalli ya Rasulullah. Matur Nabi nah kon uktul hupateni. Innahu yusalli sampai 3 kali. Itu meskipun riwayat itu tidak sabitah, tidak meyakinkan. Tapi yang jelas semua sahabat usul semua orang itu dibunuh. Termasuk Umar, termasuk Khalid. Saat tapi Nabi ngendikane yakhruju min di hada qaumun yaqra'unal Qur'an la yajidu subhana jirahum yamruquna minas sahmi yamruquna minal Islam ruka sahmi minar romiyah. Wong-wong iki sok mben nglahirno anak turun sing senengane maca Quran, tapi ora tau Islam iku masuk dadane. Kaya anak panah sing keluar kok busur, tidak akan kembali. Itu tadi. Karena orang-orang khusyuk itu punya standar kesalehan dan mesti sepihak. Ngerasa khusyuk nemen-nemen. Nak, kowe nak khusyuk ndadekno darani wong liya salah mau, nak kowe tahajud ndadekno darani wong turu kebo-kebo men turu turu wae lereni. Paham ya? Tapi poso dalai lagi rong minggu sudah mau gak menemangan kalau kebule, dalai lah mbak ngomentari wong mukmin itu gajarannya aja akeh wong mukmin sing mbok komen wong mereka sing ra poso mergo anut sunah Nabi, nak sunat oleh ditinggal lagi ngelakoni ilmu kok mbok tentang, paham ya? Iku wis dhuwur ilmu, paham ya? Wong sing ra poso iku lagi ngelakoni ilmu manya nak sunat oleh ditinggal. Itu kan berarti lagi apa? Lakoni ilmu. Bodoai sing solat, sing poso sunat yang lakoni ilmu nak dilakoni ganjaran. Sing ninggal yo, lakoni ilmu. Ya aku nak sunat oleh. Mana rata-rata wong alim ninggal sunat. Mergo niate nglakoni ilmu. Mulane bahaya. Ada wong alim nemen-nemen itu yo bahaya. Perkarane yo rada kacau tenan. Rada kacau. Kulo de konco dhisik khusuk. Kulo riyen sering ibadah sunat. Bareng mondok sak niki mboten. Perkane jek ngertos niku sunat. Ya lala repot. Niki rung ana tenan. Tapi sekunane kuno pancen Abdul Hasan Asy'ari niku ngandani murid-murid e ngoten. Nek ana maksiatun auratat dilan wong kisaran jane khairun min taatin auratat izan wasti. Maksiat. Nek ora usah tambahi wis akeh lho ngeling-eling. Maksiat sing dadekno kowe sopan luwe apik timbang taat sing dadekno kowe napa? Sombong. Jadi kalau bolak-balik cerita tentang mereka, ono wali, aku mergo nak solat atau nengi rumah masjid, tapi jadi wali. Sing soft awal lah jadi wali. Mergo soft awal menuntut fadilai soft awal. Sing ratau lebih soft jadi wali. Takoi pangeran kena apa congwe ratau neng soft awal. Isen gusti. Kalau sing kotor lebih dalam jenengan. Wong kalau umpama kalian raja mawon rawani masuk dengan pakaian kotor. Masuk tentang jenengan kalau wong kotor. Karena kalau solat tengjawi. Lu gara-gara ngono malah jadi wali. Iya gitu. Ya sejajal lah uwes nara kejaran ini nara kejaran ini gedeng imami ya kan akhir uangnya stafsirnya fitur-fitur sentimen ya nama aku tau, oh jangan males Lane wong kudu ngalim, berarti nek ngarep ya ora fadilah, guri ya ora fadilah. Kulo kadung ngalim, ngarep ya untuk fadilah, guri untuk fadilah. Wis kadung bener, wis kadung bener wis. Kale mbok iri, dadi kafat luwe yuk tino biasa, wis ra iso mbok iri wis kadung. Kowe nek niru-niru jenenge iku bajak. Wah, ilmu bajak wis repot to. Yo nyalai udang-udang napa? Jadi setan itu goblok. Gele tak eling-eling ya, tak eling normal. Setan itu yo goblok. Mergo perjanjian mbek pangeran mau ngitung ngarep nguri kiri kanan. Iku mau mimpi ini aitim. Tak terus saya mengarep nguri. Semala atian aku mimpi ini apa aitim? Mamin kholfim, maan aimanihim, wa an syamai. Terus pangeran ngendikan inna ibadi la salaka alaihim sultan. Pangeran ngendikan sing kawulaku tenan. Sing kabeh sebab aku nglakoni apa-apa sebab aku. Iku kowe ora iso nguasa. Mbek Kanjeng Nabi dilawan tenan setan. So setan ku lara tenan, muso donga Sayyidul Istighfar lara tenan. Muko donga Sayyidul Istighfar apal tenan. Normale kaya ya apal kan ora apal berarti sombong, dosane akeh ora apal donga Sayyidul apa Istighfar iku wong sombong. Justru dosane akeh wajib apa? Dadi nak nyorak-nyorak dite setep, wong nyorak-nyorak ora dhewe apa? Dungo Sayyidul Istighfar ngeten, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Kholaqtani. Piye-piye kula maksiat niku sebabe kula wujud Gusti. Muga ora wujud ya ora maksiat. Mulane kaya kholaqtani wis kadung jenengan gawe resikone ana ya deling barang. Wong kadung ana. Wong kadung ana ya diutang barang wong kadung ana paham nggih. Wa ana abduka. Napa kholaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ya mastata'tu. Kula nggih kepengin nepati janji jenengan nggih semampu kula. Terus abu ulaka bi ni'matika aliyah. Sak kliru-klirune kula tetep beto nikmate jenengan. Yaiku nikmatul ijad. Barokahe wujud kita nyekseni kekuasaane Allah. Termasuk barokahe wujud kita iku nek wis dosa kuwi wedi mek pangeran. Ku pangeran seneng. Ana wong kok nek bar dosa wedi pangeran seneng. Berarti kan dicek nyakoni pangeran wujud. Muga KPKI kan ra di wedi. Baru kaya kira PKI nak berdosa. Wedi wedi tok wis dadekno disepur, ora usah istighfar, syukur-syukur istighfar. Wedi tok wis dadekno. Mulane sebagian riwayat hadis Muslim iku nak ana kawulaku dosa, iku pokoke syaraté sitok. Ndekne ngerti annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Syaraté pokoke ndekne pas dosa roh nak apa iso nyiksa, iso nyepura. Iku tok wis dadekno. Disepur. Ya syukur-syukur gelem istighfar. Tobat lah ora kudu istighfar. Ya kadang tobat yang medit istighfar tok ra sedekah padahal kadang dimari tampa pangeran niku sedekah. Ana aku ora pati setuju ana gerakan istighfar iku rodok medit biasane dadi wong lane wong alim iku rodok aneh kula tadi bantah ti angkus dina nembe istighfar ra pati cocok kowe ra rasane dadi wong alim apa tak omongi ngono. Kadang-kadang sing dimaksud istighfar teng Quran iku maknane itu ana mukafir, ana napa? Mukafir iku sing lebur dosa. Mulane ra ana critane ning Quran, satu kesalahan kon istighfar jarang. Misale wong melanggar sumpah, pakaf farautuhu itamu asharati masakin. Kon ngekeki mangan 10 wong. Mergo nek istighfar tok iku ra ana untunge. Justru barokah kafarah iku salah wong dadi barokah. Ana wong melanggar sumpah, pakaf farautu itamu asharati masakin. Ngekeki mangan 10 wong. Ana wong nyalahi aturan haji. Fajaza misluma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlimikum hadiyam balikal Ka'bah. Dadi ana ana dam. Lah nek ana wong salah repot. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mutada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mutada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mutada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mutada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mutada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mutada kalimati.